Satu lagi, hakul jar. Sekarang hak tetangga, hak suami istri sudah. Sekarang bertetangga. Hakul jar in marida uttahu. Hak tetangga itu jika sakit, Anda harus menjenguknya. Anda harus menjenguknya. Menjenguk tetangga itu penting. Sopo ngerti, wong namanya di kota nggih. Ada tetangga Kristen, ada tetangga Muslim. Nek sampean enggak menjenguk, pas ditengguk, pas dijenguk tetangga Kristen, pas sekarat. Berarti yang bimbing sekaratnya ya pas tetangga Kristen itu. Lo ini lo perlu nih bolo podo Islami itu apa? Menjenguk itu. Jenguk dituntun ngucap Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Dan untuk keperluan mati khusnul khotimah, kula suwun kanthi saestu suwun. Milih dokter itu mbok yo milih dokter Muslim. Apapun alirannya, apa NU, apa Muhammadiyah, pokoknya Muslim. Minimal ate nyuntik itu bismillah. Dan Muslim apapun alirannya kan bimbing orang mau mati juga dibimbing ngucap la ilaha illallah. Kocok-koncoy kadang pancet tong waisa. Apa tong waisa? Panti Nirmala Kasin niku. Apa? Herkaset. Terus jamek ngulon niku. Apa? Mardi. Apa? Wis pokoke ngene waluya-waluya ngoten niku. Kenapa sih yang begitu harus jadi pilihan ini? Apa jamin waras? Wong yo ora mesti waras saya ning kono. Sing kuwatir pas sekarate ning kono. Dan insya Allah rumah sakit mereka itu setiap sudut, setiap ruangan ada salib. Sampeyan wis biar pet wis setengah urip setengah mati. Enggak melihat tulisan Allah. Enggak ada dokter yang membimbing ucap Allah, malah roh apa? Salim. Ilalah dokter yang ini bisa. Monggo pak, ini pak. Ini tetangga sakit, jenguklah. Barangkali nyedeki sekarat, sampean berkesempatan bimbing menuju khusnul khotimah. Terus dijenguk. Ini juga menyangkut ibadah. Wong loro iku ate wudu kangelan. Pipis njoko najis yo kangelan. Dan anaknya belum tentu sudah dewasa. Anaknya juga belum tentu ngerti ilmu begini-begini. Perlunya kaum santri menjenguk niku. Kalian aku ni penduhuran ta dereng. Kalau pendene lebu nggih jenengan tayamum. Kalau pendene neng koran diburur pun jenengan tayamum. Pun. Terus dipane depno keblat. Keblat itu lek mlumah sirah neng etan, sikil neng kulon. Misalnya kono kulon kono etan. Rumah itu begini. Ini begini, terus ini diganjel bantal dua apa ya apa. Wajah madep kiblat, telapak ini juga madep kiblat. Itu posisi orang sholat kalau melumah, adang-adang. Ditoto kiblat, sudah tayamum kiblat, pun jenengan sholat. Ya sholatnya sekarang adang-adang aja. Walabdolin amin. Ruko, sami Allah, ital, sujud. Sampun. Perlu nengun iku. Saiki wis rapate usum nunggui wong loro bimbing apa? Bimbing ibadah. Apa maneh wong rapate genahna teko langsung tanda tangan Pak. Tanda tangan. Nah, perlune malih asal sempat mawon nyambangi tonggo sing sakit ngoten niku. Barangkali wong jenenge tonggo kek mboten gadah ngoten. Mengke lek bukan kita yang peduli, jangan-jangan pihak peduli bantu pembiayaannya. Tambah kiamat pisan. Dan apa hak tetangga itu? Lek loro apa? Sambangono, jenguklah. Lek tonggo non muslim. Tonggo non muslim yang kira-kira memungkinkan masuk Islam. lek perlu sampean sambangi, lek perlu dibantu. Sopo ngerti pas pasture leno enggak nyambangi pas sekarang. Nah, sampean purun nah, tak suwuk ben waras. Purun suwuke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari ngono mati. Lah ya tambah mati Islam. Ojo kok dupeh kah nyambangi wong necek mati kafir pisan. Ojo. Sopo ngerti malih gelem lebu Islam. Cil nggih. Wa in mata sayyatahu. Jika si tetangga itu mati, maka Anda ikut meramut jenazahnya, diterni sampai makan. Ini juga repot dengan kelompok-kelompok keras. Kelompok keras yang punya tim apa? Khusus nganggap orang lain najis. Kalau ikut memandikan dianggap najis. Jadi apa dulu L apa? Itu kan enggak boleh orang lain ikut nandangi. NU Muhammadiyah itu masih boleh. Mayat Muhammadiyah ditusi NU yo oleh. Mayat NU ditusi Mudin Muhammadiyah yo oleh. Beto tapi si apa? Si ada hubungan begitu, tapi dengan kelompok-kelompok begitu tertutup. Itulah. Sebagian kelompok yang di Solo itu juga modelnya tertutup. Wong liya gak oleh apa? Gak oleh merawat jenazahnya, padahal perintahnya siapa saja tonggo ya sampean ikut merawat jenazahnya. Ada sekat-sekat aliran ini jadi repot. Wa inis taqradaka aqridhu. Kalau tonggo utang ya utang ono, iki sing rada angel. Lek tonggo utang ya utang ono. Wa in aqwaza apa? Wa in aqwara satar tahu. Kalau tetangga punya aib, tutupi, tutupi aibnya. Ojo tambah di. Wa in asabahu khairun hanak tahu. Kalau tetangga dapat kebaikan, sukses, anaknya lulus, anaknya apalah lulus, maka Anda memberi ucapan selamat. Yu, selamat yu. Alhamdulillah muka-muka barokah yu, aku melok seneng yu. Aku kurungu jarek zaman oleh hadiah 500 juta. Aku seneng ya alhamdulillah. Ojo tambah. Anu paling korupsi, paling Gunung Kawi, ojo ngono. Tetangga sukses beri ucapan selamat.